Mitra Bisnis, Indonesia sebentar lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-68. Tapi ada komentar, kenapa malah makin banyak jumlah pimpinan dan pejabat yang menjadi tersangka korupsi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi senior Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Dan apa harapan Anda di ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini, Pak? Yang komentar-komentar yang disampaikan itu kan memang fakta, ya. Yang dibalik itu sebetulnya memang malah masih banyak lagi, gitu loh. Jadi ini memberikan catatan kepada kita semua, khususnya kepada pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, ya, untuk melakukan introspeksi total. 68 tahun merdeka, kok sampai saat ini diisi dengan berbagai macam kekisruhan, ketertinggalan kita, ya, terutama rakyat, dibandingkan dengan rakyat negara-negara lain, termasuk negara tetangga. Artinya 68 tahun hanya mencapai seperti ini cukup mengecewakan. Nah, ini memang harus sungguh-sungguh serius ada perbaikan dari pemerintah. Sebab sekarang ini terkesan pemerintah adalah, mohon maaf ini omongan yang sering kita dengar, kumpulan dari para bandit, kumpulan dari para koruptor. Nah, ini harus segera diakhiri. Opini seperti ini, karena ini kredibilitas kita menjadi sebagai bangsa, turun. Karena unsur negara yang paling utama adalah memang selain rakyat adalah pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya sudah dinilai koruptor, pemerintahnya dinilai tidak mampu melindungi kepentingan nasional, sekarang juga ada kecenderungan nyata, pengangguran meningkat, ya, inflasi meningkat, ketergantungan kita kepada asing, terutama dalam bahan pangan juga meningkat. Ini kan tidak sejalan dengan umur kemerdekaan kita. Nah, tentu harus sungguh-sungguhlah dan jujur. Masing-masing tidak boleh bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, ya, terus-menerus seperti propaganda, mesin propaganda yang berjalan gitu. Masing-masing saling lempar tanggung jawab. Penangkapan Rudy Rubiandini ini, terus saja banyak tokoh-tokoh yang meskipun kaget, prihatin, tapi juga sangat senang. Menunjukkan satu, KPK memberantas korupsi sungguh-sungguh. Dua, orang-orang ini memang sudah ditengarai tidak pro kepentingan nasional. Lihat aja statement-statement Rudy Rubiandini dalam hal Blok Mahakam, dalam hal dia mendiskreditkan Pertamina dan sebagainya, yang kepentingan-kepentingan nasional. Seolah-olah, ya tersiratlah paling tidak bagi kami yang menangkapnya, nasionalisme itu kuno. Kalau merasa sudah bisa jelekin kepentingan nasional dan membela kepentingan asing, seolah-olah dirinya sudah go internasional, seolah-olah sudah hebat, sudah maju gitu loh. Sehingga kalau kita mau nanya industri migas di Indonesia, misalnya bagian penting karena industri migas dari bagian kemerdekaan, kok semakin tidak dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri? Siapa sih sebenarnya menguasai industri migas? Dijajah Belanda juga nggak segitunya waktu Belanda pergi, sekarang semakin lepas. Jadi ini artinya kita memasuki 68 tahun sepertinya kemerdekaan, tapi sebetulnya memasuki metode penjajahan atau penjarahan model baru. Dengan bantuan tangan-tangan bangsa kita sendiri. Ini mudah-mudahan diakhiri masa seperti ini gitu. Karena kita tidak akan bangkit, akan menjadi jadi tidak percaya diri, sering diolok-olok, yang ada adalah cuman badut-badut yang mencari puja-puji dari orang lain gitu. Tapi dimaki rakyatnya sendiri lah. Kalau pemerintah itu semakin sering dipuji orang asing tapi dimaki rakyat sendiri, kita malah curiga kan? Dia bekerja untuk siapa ini kalau begitu kan? Gitu. Nah, mudah-mudahan selamat ulang tahun 68 tahun. Dan ini kita nggak usah malu-malu, kita akui semua kekurangan kelemahan kita, tapi berbagai dengan jujur, sungguh-sungguh, tidak bersandi satunya kata dengan perbuatan. Demikian politisi senior Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.